wasara imam ahli sunnah bihaq. Beliau pun menjadi imam ahli sunnah yang sejati. Fala yarfa'u ahadun ra'sahu bisunnah wa rayat as-sunnah illa wa'tazza bin imaihi ila hadzal imam al-'azim. Tidak ada seorang pun yang mengangkat kepalanya dengan sunnah dan bendera sunnah kecuali ia pasti akan merasa bangga, mulia, merasa mulia dengan penyandarannya kepada imam ini, Imam Ahmad. Wa a'azzallahu al-Islam bi Abi Bakar yawm ar-Riddah wa bi Ahmad yawm al-Mihnah kama qala ba'd as-salaf. Allah telah menguatkan Islam dengan Abu Bakar ketika yawm ar-Riddah, hari-hari di mana banyak yang mulai murtad. Ini ujian besar waktu itu. Sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak dari kabilah-kabilah yang kemudian murtad. Ada yang tidak mau membayar zakat dan seterusnya. Ini ujian yang besar waktu itu. Maka tadi Abu Bakar dengan tegar, dengan teguh, beliau radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang berusaha murtad tadi, keluar dari Islam dan seterusnya, sehingga akhirnya keadaan kembali normal. Nah, sebelumnya keadaan menjadi kacau karena banyak orang-orang yang murtad tadi. Ketika melihat bahwasanya Abu Bakar bersikap tegas akan siap memerangi siapa saja yang murtad, maka akhirnya mereka pun menahan diri. Hingga pada waktu itu yaum ar-Riddah, Allah kuatkan Islam dengan Abu Bakar. Demikian pula ketika yaumul mihnah, ini ketika fitnah khalqul Quran ini, fitnah tentang akidah sesat Al-Quran adalah makhluk. Allah kuatkan Islam dengan Imam Ahmad. Dengan Imam Ahmad yang beliau tetap tegar, teguh, berpegang dengan prinsip bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sehingga umat pun melihat. Yang seandainya Imam Ahmad sudah tidak sabar lagi, karena kan sebagian dari para a'immah ahli hadis ada yang tidak tahan dengan keadaan ini. Disiksa, penjara, bahkan diancam, dibunuh, bahkan ada yang memang dibunuh. Sebagian dari mereka tidak tahan, kemudian mengambil uzur untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk meskipun hati mengingkari. Baik. Yang kalau seandainya Imam Ahmad mengambil uzur ini demi menyelamatkan diri beliau, maka tentu umat ini akan melihat Imam Ahmad telah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti itulah akidah yang benar. Maka tentu kerusakan yang lebih besar lagi, karena beliau waktu itu terhitung sebagai seorang imam yang dipandang dari sisi keimanan beliau, keutamaan beliau. Rahimahullah wa jazahu ahsanal jaza. Semoga Allah merahmati beliau dan membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Al-Qur'an wa sunnah yadullani ala anna al-Qur'an kalamullah. Baik Al-Qur'an maupun sunnah, keduanya menunjukkan, menjadi dalil bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. takallama bihi subhanahu wa ta'ala, yang Allah berfirman dengannya, berucap dengannya subhanahu wa ta'ala, auhahu ila Jibril, Allah wahyukan Al-Quran tadi kepada Jibril, wa Jibrilu ballaghahu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril menyampaikan Quran tadi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yatakallamu mata syaa wa idza syaa, dan Allah ia berfirman, berbicara, berucap kapanpun ia menghendaki dan apabila ia menghendaki. Wa min kalamihi alladhi la tafnihi al-bihar, dan ucapannya, ucapan Allah, firman Allah ini tidak akan mampu lautan kalau dijadikan tinta itu untuk menulis seluruh dari kalam Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bumitrihi madada. Katakan wahai Nabi, seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ucapan dari Rabbku, maka akan habislah air laut tadi sebelum selesai menulis seluruh firman Allah, ucapan Allah. Meskipun didatangkan lagi yang semisal dengan lautan tadi, ini juga tetap tidak mampu untuk menulis seluruh dari firman Allah. Baik. Famin kalamihi al-kutub al-munazzalah li islah al-bashar wa li hidayatihim wa li inqadihim min al-dalal wa lil maqasid والغايات الحكيمية الحكيمة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. Dan diantara firman-firmannya adalah kitab-kitab yang diturunkan dari Al-Quran, baik itu Injil, Taurat, Zabur. Semuanya merupakan kalam Allah, diturunkan untuk memperbaiki keadaan manusia, untuk memberi petunjuk kepada mereka, menyelamatkan mereka dari kesesatan, dan untuk tujuan-tujuan lain yang sesuai dengan hikmahnya Allah yang terkadang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min rahmatihi wa min hikmatihi wa min muqtadiyati rububiyyatihi an yuha ila ar-rusul wa yunzila ilayhim al-kutub litusliha biha hayatahum wa tastaqima 'alayha hayatahum عليها حياتهم ويتأهلون بوحي هذه الكتب والعمل بها وبمقتضاها لدخول الجنة ومرضاة رب العالمين. Yang ini semua berasal dari rahmatnya Allah dan hikmahnya Allah, kebijaksanaan Allah. Allah menurunkan seluruh kitab-kitab tadi. Dan juga tuntutan dari rububiyahnya Allah, Ini bahwasanya Allah sebagai pengatur alam semesta. Yang kemudian Allah mewahyukan kepada para rasul, Allah menurunkan kepada mereka kitab-kitab untuk memperbaiki dengan kitab-kitab tadi kehidupan mereka, agar lurus kehidupan mereka, agar mereka bisa memahami apa yang diwahyukan dalam kitab-kitab tadi dan beramal dengan konsekuensi-konsekuensi dari apa yang ada dalam ajaran kitab-kitab tadi, agar mereka bisa masuk ke dalam surga, ke dalam jannah, dan meraih keridhaan Allah Rabbul Alamin. Wa man khalafaha wa 'anadaha taqumu 'alaihi hujjah wa yastahiqqu jazaa'ul kafirin jazaa'ul kafirin wal mutakabbirin wa huwa al-khulud fil nari kama tahaddatsa Allah an dzalik. Dan barang siapa menyelisihi dari kitab-kitab tadi yang telah diturunkan kepada mereka, menentangnya, maka sungguh telah tegak hujjah baginya, sehingga ia pun berhak untuk mendapatkan balasan orang-orang kafir dan orang-orang yang sombong, yaitu kekekalan di dalam neraka, sebagaimana Allah yang menetapkan hal tersebut. Jadi apa yang disampaikan di sini oleh Syekh Hafizullah menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran. Wal-Quran kalamullah. Selanjutnya terkait dengan prinsip Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Allahu takallama bihi subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berbicara dengan Al-Quran tadi. Wal-kutub al-munazzalah kalam Allah awhaha ila ibadi. Demikian pula kitab-kitab yang diturunkan, Allah berbicara dengannya. Allah wahyukan kepada hamba-hambanya. Di sini Syekh ingin menegaskan tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana sebagaimana kita disyaratkan pada pertemuan yang lalu terkait dengan pemikiran sesat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ini muncul dari Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang mereka dilandasi oleh akidah mereka yang sesat juga, yakni menolak sifat-sifat bagi Allah. Menolak sifat bagi Allah. Di antara sifat Allah adalah kalam, Allah berbicara. Demikian pula sifat-sifat yang lain. Sifat kudrah, kekuasaan Allah, iradah Allah memiliki kehendak, mahabbah Allah mencintai. Baik, demikian pula Allah sebagai sifat zatiyah, terkait dengan zat Allah. Seperti Allah, mereka menolak bahwasanya Allah memiliki tangan. Mereka menolak sifat wajah bagi Allah, yang padahal sifat-sifat ini telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Betul, banyak dalam Al-Quran Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu. padanya sifat qudrah. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusr, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Ada sifat iradah, kehendak. Allah mengatakan bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terbentang dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Ini semua dalam Al-Quran dengan tegas menunjukkan sifat-sifat Allah yang Allah sendiri berbicara dengan Al-Quran tadi. Allah menetapkan sendiri sifat-sifat tadi untuknya. Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat tadi, sifat-sifat mereka tetapkan dengan tanpa ta'til, menolak maknanya dengan tanpa takyif, membagaimanakannya dengan tanpa tashbih, tamtsil, mempermisalkannya. Al-Sunnah menetapkan sifat-sifat tadi, yakni dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Meskipun berserikat dalam nama. Berserikat dalam nama. Seperti sifat tangan. Allah memiliki tangan. Makhluk juga memiliki tangan. Tapi tangannya Allah ini berbeda dengan tangan makhluk. Tangannya Allah tangan yang sesuai dengan kemuliaan, kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dan dialah Allah yang Maha melihat lagi Maha Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini Allah menetapkan tidak ada yang serupa dengannya. Tapi juga dalam ayat ini Allah menetapkan sifat bagi dirinya, yaitu sifat sama' dan basar. Wallahu sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah menetapkan sifat pendengar, mendengar, sama' dan basar, melihat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat mendengar, Allah memiliki sifat melihat, tapi penglihatan dan pendengaran yang tidak sama dengan penglihatan dan pendengarannya makhluk. Baik. Akan tetapi mereka ahlut ta'til dari kalangan Jahmiyah Mu'tazilah, mereka menolak sifat-sifat tadi. Yang mana mereka menolak karena tidak sesuai dengan akal mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengedepankan akal dalam beragama. Pada awalnya mereka mengatakan kalau Allah kita katakan memiliki tangan, Allah memiliki wajah, Allah mencintai, Allah memiliki kehendak, berarti sama dengan makhluk. Kalau begitu kita tolak saja. Syabbaha awalan thumma abtala. Mereka mentasybih terlebih dahulu, menyamakan Allah dengan makhluk, yang akhirnya berlanjut kepada ta'til, menolak, menafikan sifat-sifat. Baik. Dan terkait dengan Al-Quran, kembali bahwasanya Al-Quran ini terkait dengan sifat kalam yang mereka tolak tadi, mereka tiadakan. Sehingga otomatis ketika kalam itu bukan lagi sifat Allah, kata mereka, menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dikarenakan kalau dikatakan Al-Quran adalah sifat kalam adalah sifat Allah, yang namanya sifat itu melekat dengan zatnya Allah, tidak akan terpisah sifat dengan zatnya Allah. Artinya sifat Allah artinya kalam ketika dikatakan sebagai sifatnya Allah dan Al-Quran adalah kalam Allah, maka tidak mungkin dikatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena Al-Quran adalah kalam Allah dan kalam adalah sifat dari Allah. Sifat itu tidak terpisah dengan zatnya Allah. Tidak mungkin zatnya Allah sebagian atau sebagiannya makhluk. Ini perkara yang tidak mungkin, mustahil. Dikatakan Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Baik. Wa kallama Musa taklima. Di antaranya dalil yang menunjukkan Allah itu sifat kalam, Allah yang mengajak bicara Musa. Allah telah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dalam surat An-Nisa. Dan Allah mengajak bicara Musa. Wa kallama Muhammadan lailatal Isra alaihi salatu wassalam. Mungkin Allah mengajak bicara Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika malam Isra. Ini semua menunjukkan bahwa Allah berbicara, Allah memiliki sifat kalam. Wa yunadi yaumil qiyamah aina syurakai. Juga dalil lain, Allah berseru di hari kiamat nanti, aina syurakai, di mana sekutu-sekutuku yang disekutukan denganku. Juga firman Allah Ta'ala, wa iznada rabbuka Musa, dan ketika Rabbmu memanggil, menyeru Musa. Al-Nida, yang namanya Nida dalam bahasa Arab, seruan, panggilan. La yakunu illa biharfin wa sawtin. Yang namanya panggilan seruan itu tidak akan terjadi kecuali dengan huruf dan suara. Itu yang namanya Nida dalam bahasa Arab. Dan ketika Nida tadi disandarkan kepada Allah, maka yaliqu billah, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. La yushabbihu sautun wala hurufun wala kalamul makhlukin, tidak serupa dengan suara, huruf atau ucapannya makhluk. Meskipun makhluk juga memiliki nida, seruan, bisa menyeru, bisa menganggil. Tetapi nidanya Allah, seruannya Allah tidak sama dengan makhluk. Fallahu yatakallam, maka Allah dengan dalil-dalil ini menunjukkan Allah berbicara. Allah itu memiliki sifat kalam. Wal kalam sifatu kamal. Dan yang namanya kalam ini termasuk sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Kalam sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Fal jamadu la yatakallam wal hayawanat wal hayawanat la tatakallam. Benda mati tidak berbicara. Demikian pula hewan-hewan tidak berbicara. Wa hiya ahaqqu min al-bashar alladziina yatakallamu. Bagaimana lebih rendah kedudukannya daripada manusia yang berbicara. Menunjukkan manusia itu lebih tinggi, lebih sempurna dibandingkan benda mati dan hewan karena mereka berbicara, karena mereka memiliki sifat kalam. Ini menunjukkan kalam adalah sifat kesempurnaan. Fallahu karramal insan wa kammalahu. Dan Allah yang memuliakan manusia, menyempurnakannya. Wa min kamalihi wa akmalu kamalatihil kalam alladzi tamayyaz bihi ala sa'iril makhluqat. Di antara kesempurnaan manusia yang membedakan dengan makhluk lain adalah kalam. Manusia memiliki sifat kalam, mereka berbicara. Ini di antara perkara yang menunjukkan manusia itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain dibandingkan dengan benda mati, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan. Manusia lebih sempurna karena mereka berbicara. Menunjukkan bahwasanya kalam ini adalah sifat kesempurnaan. Fallahu alladhi a'ta al-bashar wal malaika wal jin al-ukhala a'tahum hadhihi al-qudrah 'ala al-kalam. Dan Allah yang menganugerahkan kepada manusia, kepada para malaikat, kepada jin yang mereka memiliki akal. Manusia, malaikat, jin ini berakal semua. Allah berikan mereka kemampuan untuk berbicara. Wa sifatul kalam min sifatul kamal. Dan sifat kalam ini termasuk sifat kesempurnaan. Wallahu kamilun. Dan Allah Maha sempurna. Yahibu min kamalihi liman yasha min ibadihi wa makhluqatihi. Allah Maha sempurna dan Allah memberikan sebagian dari kesempurnaannya kepada yang Dia kehendaki, kepada siapa yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya. Fahiya sifatul kamal. Maka kalam adalah sifat kesempurnaan. Baik. Dari sini menunjukkan, ini juga dalil dengan kias Allah. Manusia, jin, malaikat, mereka berbicara, memiliki sifat kalam. Sifat kalam adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Sehingga dengan sifat ini manusia menjadi lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia dibandingkan hewan. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha sempurna lebih berhak dengan sifat kalam. Lebih berhak dengan sifat kalam. Dikarenakan ini adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Sehingga sangat aneh dari sisi akal. Dari sisi akal seorang mengatakan menolak sifat kalam dengan landasan akal, padahal memiliki akal. Karena dari sisi akal sifat kalam adalah sifat kesempurnaan yang Allah berikan kepada makhluknya yang Ia kehendaki. Maka mustahil Allah tidak memiliki sifat ini, sifat kalam, sifat yang menunjukkan kesempurnaan, sifat yang membuat sebagian makhluk menjadi lebih utama dibandingkan yang lain. Maka Allah lebih berhak untuk memiliki sifat kalam dengan sifat kalam yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan kalamnya makhluk. Tidak sama dengan kalamnya makhluk. Al-ilmu sifatu kamal. Sebagaimana ilmu ini juga termasuk sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Al-qudrah sifatu kamal. Demikian pula qudrah, kekuasaan, kemampuan. فالذي يطلب عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية التنقص. Maka seorang ketika ia menafikan sifat kalam, sifat ilmu, sifat qudrah dari Allah, maka sungguhnya ia telah merendahkan Allah dengan serendah-rendahnya. Karena tadi sifat kalam, sifat ilmu, sifat kudrah ini sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Kalau dinafikan dari Allah ini melecehkan namanya. Padahal Allah adalah zat yang Maha sempurna. Bagaimana mungkin dinafikan dari sifat-sifat ini? Walamma qala ahadu kufar Quraisy, ketika seorang dari kalangan kafir Quraisy mengatakan, diabadikan dalam Al-Quran, Allah abadikan ucapan ini dalam Al-Quran surat Al-Muddathir. Inna hadza illa qaulul bashar. Ketika ia mengatakan tidaklah Al-Quran ini melainkan hanya ucapan manusia saja. Qal, maka Allah berfirman dalam lanjutan ayat, sa'uslihi saqar. Sungguh akan kami masukkan ia ke dalam neraka saqar. Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Muddathir ayat 18-19. Banyak salah nomornya. Bisa dilihat di mushaf surat Al-Muddathir. Allah telah berfirman, innahu fakkara wa qaddar. Dia memikirkan dan menimbang-nimbang. Ini si kafir Quraisy ini. Namanya lupa. Fakutilah kaifa qaddar. Dan ia menimbang-nimbang. Tsumma kaifa qaddar. Terus berpikir menimbang-nimbang. Tsumma nazar. Kemudian melihat. Tsumma abasa wa basar. Kemudian ia bermuka masam dan cemberut. Tsumma adbar wa istakbar. Kemudian ia berpaling dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'tar. In hadza illa qaulul bashar. Fa'uslihi saqar. Kemudian ia berkata, tidaklah Al-Qur'an ini melainkan hanya sihir yang dipelajari. Tidaklah ia melainkan ucapan manusia. Dan sungguh akan kami masukkan ia, kata Allah, ke dalam neraka saqar. Baik. Ini ucapan orang-orang kafir Quraisy yang berusaha memalingkan manusia dari Al-Quran. Yang dari sisi hati nurani mereka sendiri, mereka mengetahui bahwasanya perkara ini tidak mungkin datang dari manusia. Akan tapi disebutkan di sini summa adbar wastakbar, dia berpaling karena sombong, tidak mau menerima kebenaran. Demikian keadaan orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah al-haq, kebenaran, mereka tahu tidak mungkin datang dari manusia, dan dari sisi bahasa Al-Qur'an, dari sisi bahasa yang disebut sebagai balaghah, ini sesuatu yang tidak mungkin untuk dibuat manusia dari sisi ilmu balaghah. Orang-orang Arab waktu itu, di mana pada masa itu orang-orang Arab berada pada puncak kejayaan terkait dengan sastra Arab, mereka melihat Al-Quran ini, mereka tahu ini tidak mungkin manusia bisa membuat seperti ini. Oleh karena itu Allah menantang mereka untuk mendatangkan satu surat saja, buat satu surat seperti Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Orang-orang Quraisy yang ahli-ahli sastra, ahli-ahli syair, para penyair, tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Ditantang untuk membuat satu surat saja seperti Al-Quran, mereka tidak mampu. Akan tapi dikarenakan tadi kesombongan ada pada mereka, lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu, mereka pun mengingkari dan mengatakan ini adalah sihir. Ada yang mengatakan ini syair. Ini ucapan orang gila. Ini untuk memalingkan manusia dari Al-Quran. Qaulul bashar makhluk. Fatawa'adahullah hadzal wa'id asy-syadid. Thank you. mengatakan Al-Quran sebagai ucapan manusia, ini sama dengan yang mengatakan makhluk. Karena ucapan manusia itu makhluk. Ucapan manusia makhluk. Jadi ucapan akidah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ini sama seperti ucapan kafir Quraisy di sini yang mengatakan in huwa illa qaulul basar, tidaklah Al-Quran itu melainkan ucapan manusia. Dari sisi sama-sama makhluk. Dari sisi sama-sama makhluk. Baik. Maka di sini Allah mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Sa'uslihi safar. Sungguh akan kami masukkan dia ke dalam neraka safar. Hadza ta'am fi hadzal Qur'an bi annahu sihrun wa bi annahu qawlu bashar. Ini adalah celaan kepada Al-Qur'an. Dianggap dikatakan sebagai sihir, dikatakan sebagai ucapan manusia. Hadza tanaqqusun wa ta'am fi hadzal Qur'an alladhi huwa kalamullah anzalahu Allah li hidayatil bashar subhanahu wa ta'ala wa laysa al-makhluq. Maka ini adalah celaan, perendahan terhadap Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah yang Allah turunkan sebagai hidayah untuk umat manusia subhanahu wa ta'ala. Allah SWT menurunkan kepada manusia sebagai hidayah, petunjuk kepada mereka, dan Al-Qur'an bukanlah makhluk. Baik. Kita cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang intinya dari apa yang beliau bawakan di sini pada bagian penjelasan yang terakhir ini, beliau hafizullah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an, penegasan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah dan membawakan beberapa dalil. Membawakan beberapa dalil. Adapun yang selanjutnya juga nanti akan dibahas bagaimana yang disebutkan dalam matan usul sunnah terkait dengan ucapan bahwasanya lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, juga terkait dengan al-mutawakif, orang-orang yang tawakuf, tidak memihak ke salah satu manapun terkait dengan Al-Quran kalamullah, apakah Al-Quran kalamullah ataukah Al-Quran adalah makhluk. Ini insyaAllah akan kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.